Akan ku sesali semua yang terjadi. Tak perlu sebuah alasan jika ku kau tinggalkan. Kini ku hanya sebutir bintang yang tak lagi terang, terkurung malam yang kelam. Kau bahagia bagai yang lainnya, bukan sebuah sandiwara, bukan fata morgana. Kini ku hanya sebutir debu, genggam dan lepaskan. Biarlah tinggal setia di sampingku. Jalan hidupku belum setengah dari yang mungkin kau bayangkan. Mengapa kau nyalakan api cintamu, menghangatkan getir hidupku? Oh, kau bahagia bagai yang lainnya, bukan sebuah sandiwara, bukan fata morgana. Kini ku hanya sebutir debu, genggam dan lepaskan. Biarlah tinggal kenangan.